Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka Allahumma ya rabbana rizqna al-ikhlasa fil 'amal was-sidqa fit tawbati wa inna ya rabbana ala ta'atik wa inna ala tarki ma'siyatik Aina ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik ushurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzukna ya rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan dibimbing oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kitab hikamnya. Seperti biasa, sebelum kita membaca kitab hikamnya Ibn Athaillah, kita hadirkan satu riwayat, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, yang kita sudah sampai kepada hadis yang ke-263. An Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Siti Aisyah. Qalat, beliau bercerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. La tasubbul amwata, jangan engkau caci orang yang telah meninggal dunia, karena sesungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka perbuat waktu di dunia. Larangan mencaci. Seorang muslim mukmin pada dasarnya yang benar dengan keimanannya adalah tidak akan mudah mencaci dan memaki. Laisal mu'minu walal muslim. Bukanlah seorang muslim yang sesungguhnya, bukanlah seorang mukmin itu bisabab orang yang kerjaannya mencaci. Walal la'an, bukanlah seorang yang kerjaannya mengutuk. Jadi Nabi menyebutkan seorang muslim mukmin bukan kebiasaannya adalah mengutuk. Mengutuk orang yang hidup, mengutuk orang yang mati. Mencaci orang yang hidup, mencaci orang yang mati tidak boleh. Mencembut kejelekan orang telah meninggal dunia khususnya. Ada riwayat lain, la tasubbu al amwata fa tu'dil ahya'a. Jangan kau caci orang yang telah meninggal dunia, nanti ada yang hidup yang merasa tersakiti. Kalau kita mencaci orang yang telah meninggal dunia, mungkin dia adalah punya sanak kerabat saudara yang akan tersakiti oleh kita. Sebaliknya Nabi mengajarkan udhkuru, sebutlah mahasina amwatikum, sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Kita dihimbau untuk menyebut kebaikannya, bukan menyebut kejelekan orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya mereka qad afdau ila ma qaddamu. Anggap saja orang itu memang hidupnya di dunia dengan segala kejahatan. Tapi bukan berarti setelah mati kita caci dan kita maki. Dia adalah pendosa. Dia melakukan kesalahan. Dia melakukan banyak dosa. Kemudian setelah itu meninggal dunia. Kata Nabi, jangan caci. Karena mereka qad afdau, telah sampai kepada apa yang mereka perbuat. Artinya begini, itu bukan urusanmu. Apa urusanmu dengan dia mencaci maki dan mengolok dia? Kalau dia orang baik, dapat pahala dari Allah. Kalau dia benar-benar orang jelek, tidak usah perlu kau caci. Dia sudah dihukum oleh Allah. Qad afdha ila ma qaddamu. Hukuman Allah lebih pedih, enggak perlu lagi kita menambah-nambah. Dia kan akan memperjelek lisan kita. Dan larangan mencaci dan menjelek-jelekkan itu adalah bukan saja kepada orang yang telah meninggal dunia. Hanya mencaci orang yang telah meninggal dunia di sini lebih berat. Gimana kita minta maafnya nanti? Bisa jadi waktu saat sakaratul maut sudah diampuni dosanya, sementara kita terus mencaci dan mengolok. Tidak diperkenankan. Begitu sebaliknya, hendaknya kita biasa menyebut kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Ada musibah yang menimpa misalnya satu kampung. Karena kita tanpa sadar merendahkan mereka. Yang ini tidak lepas daripada menyakiti keluarga mereka. Misalnya satu kampung tertimpa musibah. Kadang begitu mudahnya kita mengatakan, wah ini kena musibah karena banyak dosa di dalamnya. Kena musibah karena banyak maksiat di dalamnya. Itu orang yang pada mati itu dihukum oleh Allah. Lah ini kita gak sadar bahwasanya dengan kalimat kita ini menjadikan keluarganya semakin ngenes yang masih hidup. Semakin tersik, semakin menyesal, semakin sedih. Kemudian juga bahwa kalau satu kampung, satu negeri itu tertimpa musibah, kemudian kita berkata bahwasanya itu tertimpa musibah karena ada zina di dalamnya, ada minuman keras di dalamnya, sholat ditinggalkan di dalam kampung tersebut. Kalau memang kampung tersebut harus mendapatkan musibah dari Allah karena dosa mereka, maka Cirebon kampung kita pun juga harus kena. Karena di sini juga ada yang namanya minuman keras, ada banyak kemaksiatan. Kadang kita begitu mudah merendahkan tanpa sadar. Kejadian di mana saja langsung, wah ini karena maksiat yang ada di dalamnya. Tanpa kita sadari bahwa dengan ungkapan-ungkapan kita seperti ini, siapa yang tersakiti? Mereka yang masih hidup. Mungkin ada bencana yang ada di Jogja, ada di Lombok, ada di Aceh. Saudaranya ada di sini misalnya. Kemudian kita berkata, wah ini karena maksiat semuanya. Abahku meninggal berarti dalam keadaan hina dong. Itu juga bentuk mencaci yang tanpa kita sadari. Memang benar ada musibah yang Allah berikan kepada satu kaum karena memang kemaksiatan mereka. Tapi itu bukan urusanmu. Bukan urusan kita. Karena mungkin seorang yang beriman, mungkin sekali seorang ahli la ilaha illallah, kalau sudah ketiba musibah itu justru karena Allah akan menghabiskan dosanya di dunia sehingga di akhirat tidak perlu dihukum lagi. Kena himpitan batu, kena apa, habis. Dia merasakan sakit mungkin setengah jam, mungkin satu jam sakit. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah mati. Sementara kita mencaci mereka. Tidak perlu mencaci. Itu adalah satu bencana yang sifatnya besar umum. Ada sifatnya keluarga atau pribadi individu mencaci individu. Tidak boleh. Bukan bagian kita mencaci dan mengolok. Itu sudah dengan Allah. Kalau dia baik mendapatkan pahala, kalau jelek sudah mendapatkan siksa. Tidak ada perlunya menyebut kejelekan. Anda menyakiti orang yang hidup. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, carilah kebaikan yang bisa Anda hadirkan. Mungkin dia adalah memang orang yang naudzubillah misalnya suka mabuk. Mungkin pernah berzina. Tapi ternyata dia adalah orang yang sering membantu musola dan masjid. Waktu cerasa, Masya Allah ini anak, ini orang selalu membangun masjid, bantu masjid. Semoga Allah mengampuni. Selesai. Kenapa kita harus menyebut, wah dia berzina. Tidak ada perlu. Maka hati-hati dengan orang yang meninggal dunia khususnya. Tidak ada perlunya. Dan jangan sampai kita menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah meninggal dunia. Menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah meninggal dunia. Ada yang nyuting pakai lampu dimatiin. Sakit. Anak-anak tolong perhatikan. Bukan di situ. Ada ibu-ibu, bukan situ. Ente cepat, di sini ada yang kontrol nak ya. Ente yang kontrol. Jadi kematanya sakit. Kamu yang kontrol nak. Lihat semuanya dilihat. Kamu lihat nak. Jadi kamu tahu orang kamera. Baik. Apa tadi ngomongnya? Ah, ya. Dari tim yang pandai ya, yang pintar nak soleh semuanya. Lihat. Coba ya. Karena orang tidak mengerti, tidak salah. Mohon maaf, tidak ada yang salah. Mohon maaf, tidak salah. Tidak ada yang ngasih tahu dari sini. Karena mengganggu sekali. Baik. Jadi tolonglah lesan ini dijaga. Bahkan orang kafir sekalipun, enggak perlu kita angkat-angkat lalu kita caci. Sementara mungkin anak cucunya sudah beriman. Itu adab yang diajarkan oleh Nabi. Sampai suatu ketika, Abu Jahal itu kan musuh Nabi yang paling gede. Enggak ada lebih gede dari Abu Jahal. Fir'aun pun kalah. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Sahabat baginda Nabi SAW. Lihat. Nabi melarang, jangan sebut Abu Jahal ya. Maksud jangan caci Abu Jahal. Kufuan Abi Jahalin. Jangan sebut Abu Jahal. Takrimatan li Ikrimata. Takrimatan li Ikrimata untuk menjaga hatinya Ikrimah. Ini sebenarnya watak mulia. Nabi mengajari. Memang Abu Jahal kafir jelas. Cukup sampai situ. Usah dicaci-caci sampai depan anaknya. Selesai. Abu Jahal. Sekarang ada orang yang tiba-tiba pertanyaan Bapak Ibu Nabi di surga atau di neraka? Ini kan pertanyaan yang mengagetkan. Ada apa pertanyaan semacam itu? Urusanmu apa? Ini. Apa urusanmu dengan itu? Ada pemahaman tentang ulama. Kalau seandainya ini adalah masalah khilaf, Anda pun bisa memilih kok. Ada yang mengatakan di neraka misalnya, dengan sesuai dengan pemahamannya. Sementara pemahaman ulama yang lain mengatakan selamat dia. Mana nurani kita itu, batin kita itu? Milih mana kira-kira? Apakah tega? Ada dua perkataan di antara para ulama. Mengatakan Bapak Ibu Nabi di, ada yang mengatakan di neraka, sebagian mengatakan ada di surga. Anda yang punya nurani batin yang sempurna mencintai Nabi, pengen yang mana kira-kira? Di surga. Apalagi yang mengatakan di neraka adalah dari kelemahan dalil. Ada hal-hal semacam itu. Kemudian ada ini kelompok lagi yang mencaci orang-orang hebat seperti Sayyidina Abu Bakar dicaci. Ini sebentar lagi akan muncul beberapa hari lagi ini. Di bulan Muharram ada kelompok yang mencaci Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mencaci Sayyidina Umar bin Khattab, mencaci Sayyidina Aisyah, mencaci Sayyidina Khafsah dan seterusnya. Kebiasaan mencaci. Kalau sudah orang punya kebiasaan mencaci, akan dicaci semuanya. Nah, kemudian apa lagi sekarang? Biasa mencaci. Mencaci yang hidup dan yang mati. Media sosial. Gara-gara informasi yang disampaikan, gara-gara langsung komentar. Habis. Sehingga sudah biasa mencaci dan mengolok, sehingga tidak ada hormat kepada ulama. Akhirnya tidak hormat kepada Nabi, tidak hormat kepada Allah. Sebab Nabi, ulama adalah syiar kemuliaan. Syiar Allah. Yang tidak memuliakan syiar Allah tidak punya takwa. Makanya waspada. Jangan Anda mudah komentar tentang ulama-ulama, tentang ustaz, tentang agama. Diam. Apalagi yang ada hubungannya dengan orang mencaci. Kemudian kalau kita melihat orang yang telah meninggal dunia, maka diantaranya adalah kalau yang memandikannya pun dipilih. Yang memandikannya dipilih orang yang bisa menjaga lesannya. Jangan, oh, Masya Allah, lo ini ya, oh ini. Haram, dosa. Barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim, Allah akan tutup aibnya nanti di akhirat. Mentatabba aurat akhihi, barang siapa yang membuka aibnya saudaranya, tatabba Allah auratah, akan dibongkar auratnya oleh Allah. Jangan biasa menyebut kejelekan seseorang. Jangan mencoba membiasa mencaci. Baik, sampai di sini saja. Lesan kita. Biarpun orang itu jelas dalam keadaan kekafiran, enggak ada artinya kita mencaci. Enggak ada pahalanya. Daripada mencaci, baik berzikir. Ada orang kerjanya mencaci maki, apa urusan mencaci? Kalau sudah hidup, urusannya dengan Allah. Kalau sudah meninggal, urusannya dengan Allah. Kalau masih hidup, bisa berubah kok dia. Tapi menjelaskan ini adalah kelompok ini, misalnya ini zalim dengan kedolimannya, wajar. Ini zalim. Ini biasa, boleh. Tapi kalau kerjaannya menjadi khusus mencaci, itu sudah menjadi permusuhan nanti. Ada zalim misalnya, ada pemimpin zalim, atau pemimpin itu tajir zalim. Kalau kita berdoa, ya Allah, hancurkan orang-orang zalim, sah. Tapi kalau hancurkan fulan, bermasalah. Bisa saja tobat di esok hari. Hancurkan, ya Allah, orang yang zalim di negeri ini. Hancurkan orang zalim di negeri ini, boleh. Tapi kalau sudah mengkhususkan kepada seseorang, menjadi dilarang. Karena apa? Bisa saja dia berubah di esok hari. Bukankah orang yang sangat memusuhi Nabi, membenci Nabi, memerangi Nabi, yang bernama Khalid bin Walid, akhirnya berubah menjadi pembela Islam? Sayyidina Umar bin Khattab menjadi pembela Islam. Seperti itulah pendidikan baginda Nabi SAW. Pendidikan indah. Tidak ada caci maki dan tidak Allah, tidak ada olok-olokan. Baik, sampai di sini saja. Kita lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bi wa bi ulumihi fid darin amin ila an qal ma qalla amalun baraza min qalbin zahid wala kathura amalun baraza min qalbin raghib. Maqalla, tidak ada amal yang dianggap sedikit. Kalau baraza amal itu hadir atau muncul pada seseorang yang punya qalb dari hati, min qalbin zahid zuhud. Qalbin zahid. Apa qalbin zahid? Qalb yang zahid. Makna zuhud. Hati yang zuhud itu adalah hati yang lebih mengutamakan Allah. Lebih mengutamakan Allah. Tidak menyuburkan kecintaannya kepada dunia. Zuhud bukan berarti orang tidak punya dunia. Jangan salah memaknai zuhud. Zuhud adalah mendahulukan Allah. Bukan orang zuhud adalah orang yang tidak memiliki dunia. Laisa zuhdu alla tamlika syai'a. Bukanlah zuhud adalah engkau tidak memiliki sesuatu. Walakinna zuhda alla yamlika ka syai'u. Akan tapi zuhud adalah jika hatimu tidak dikuasai oleh sesuatu apapun kecuali Allah. Maka zuhud ini adalah bagaimana orang tidak menjadikan hatinya itu mencintai dunia, mencintai pangkat, mencintai apapun. Dan kalaupun dia harus mencintai, tentu ada hubungannya dengan Allah. Karena Allah. Maka itu zuhud. Hubungannya dengan Allah. Ada cinta pangkat. Pangkat. Kemudian ada cinta kekayaan. Cinta keluarga, istri, anak. Itu semua adalah kalau tidak dihubungkan dengan Allah, menjadi hubbud dunia. Di dalam Islam dianjurkan kita untuk mencari rizki. Bahkan di dalam Islam dianjurkan, diperintahkan kita untuk menjaga harta. Sampai kalau ada orang mati dalam keadaan membela jiwanya, membela hartanya, membela kehormatan keluarganya, mata syahidan, mati syahid. Man mata tuna malihi. Barang siapa yang mati untuk membela hartanya, yang halal, yang untuk kehidupan anak-anaknya, mati membela hartanya, mati syahid. Man mata tuna ardihi. Barang siapa yang mati karena membela kehormatan keluarganya sampai mati, mati syahid. Dunia. Tapi urusannya dengan Allah. Jadi supaya orang tidak salah paham bahwasanya beranggapan kalau orang zuhud itu orang enggak punya dunia. Oh bukan. Ada orang nyungsep hidupnya, tapi hayalannya Masya Allah. Tidak ada makan kecuali haram. Nyopet, nyuri, ngambil, bohong, segala macam diborong. Tapi ada orang yang Allah beri kepadanya kecukupan, akan tapi hatinya tidak dikuasai oleh kekayaan tersebut. Sehingga baginya adalah di saat pergi, di saat datangnya tidak akan berubah urusannya dengan Allah. Di saat perginya harta pun tidak akan berubah urusannya dengan Allah. Maka lihat, zuhud. Zuhud ini adalah orang yang mengutamakan Allah. Urusan dunia dihadapi karena dia di dunia. Dia dengan istri harus mesra, harus baik. Tetapi ingat, karena Allah. Dia dengan anak memperlakukan dengan baik karena Allah. Dengan tetangga pun demikian. Sebab ada orang berbuat baik bukan karena Allah. Berbuat baik kepada tetangga itu di dalam wilayah, di dalam komunitas kaum yang tidak beriman pun ada. Tapi itu sifatnya basa-basi sosial. Karena aku ingin diperbaiki, diperlakukan baik oleh orang lain, maka aku akan perlakukan orang lain baik. Agar rumahku dijaga, maka aku harus menjaga rumahnya. Dan seperti itu. Tapi dalam Islam tidak. ada urusan dengan Allah. Nah, amal sekecil apapun, kalau lahir pekerjaan tersebut dari orang yang punya hati zuhud, menjadi besar di hadapan Allah. Orang berbuat baik, mulai dari sedekah, sholat. Orang zuhud itu apa sih? Orang nggak perlu namanya dunia, bukan nggak perlu. Orang yang tidak tergiur dengan dunia. Karena tahu dunia sudah dijatah. Kalau jatahnya orang kaya, tetap kaya. Biarpun sedekah setiap hari, tetap kaya. Yang jadi presiden hari ini pun dulu mungkin waktu kecil juga nggak pernah cita-cita. Tiba-tiba diangkat oleh Allah. Cuma bedanya ada presiden ahli surga, ada presiden ahli neraka. Itu urusan nanti, urusan lain itu. Orang kaya pilihan Allah. Tiba-tiba kaya, ada kaya ahli surga, kaya ahli neraka. Orang kaya hari ini pun nggak kebayang kalau dulu punya rumah megah seperti itu. Nggak kebayang. Mau hidupnya di kampung yang tiba-tiba kaya. Itulah ketentuan Allah. Akan tapi ketahuilah bahasanya, orang zuhud di sini, kalau berbuat baik, besar nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Kebaikan yang dilakukannya tulus karena Allah. Itu yang menjadikan diterima oleh Allah. Begitu sebaliknya, sebesar apapun kebaikan yang dilakukan seorang hamba, kalau tidak tulus, tidak karena Allah, maka tidak diterima. Lah, sebab tidak tulus itu apa sih? Ini kembali kepada makna keikhlasan. Sebab ketidaktulusan seseorang adalah karena di dalam hatinya sudah tidak zuhud lagi. Dan ada raghib di sini. Raghib itu orang yang merindukan atau cinta kepada dunia. Contoh, orang sedekah mestinya kan masuk surga dengan sedekahnya. Cuman terbetik dari hatinya biar disanjung kalau dia orang paling dermawan. Hilang, enggak ada artinya di hadapan Allah. Dia bersedekah banyak. Berarti yang diinginkan bukan Allah, tapi apa? Sanjungan manusia. Berarti belum zuhud dia. Biarpun dia menghabiskan hartanya, tapi ingin sanjungan. Bukankah sanjungan urusan dunia? Urusan pangkat. Sanjungan dari manusia. Orang bersedekah. Maka di situ adalah pertentangan dengan makna keikhlasan. Sebenarnya hikmahnya Ibn Athaillah ini tersimpulkan dari makna ikhlas. Ikhlas itu berbuat sesuatu karena Allah. Apapun yang kita lakukan. Tapi ketahuilah, kalau kita berbuat baik, tapi ternyata hati kita tidak kenal Allah, pasti karena selain Allah. Apakah karena pangkat yang kita cari, atau sanjungan dari manusia, atau yang lainnya. Maka begitu pentingnya kita menyingkirkan ini sebab kita tidak ikhlas. Biasanya cara membahas ikhlas itu dari Allah, dari kenal Allah, kemudian yang lain menjadi gampang. Atau dari yang lain, dari bawah. Kita pangkas sebab-sebab orang tidak ikhlas. Jadi ada pembahasan tentang ikhlas itu begini, fokus kepada Allah. Pokoknya kita mikir keagungan Allah, semua kembali kepada Allah. Bisa seperti itu. Kalau kita ingin berbuat Allah, semakin kuat keyakinannya kepada Allah, maka muncullah ketulusan. Dia tidak akan berbuat baik kecuali karena Allah. Ada cara yang dihadirkan begini. Hilangkan sebab kita tidak tulus. Apa itu? Kita berbuat bukan karena zat yang maha abadi. Kita berbuat karena manusia yang menyanjung kita. Hari ini menyanjung, besok bisa mencaci kok. Dan dia tidak bisa memberi pahala, maka aku tidak perlu mencari pahala dari dia. Maka di saat berbuat baik, kebaikan yang dilakukan dibersihkan dari keinginan daripada kembali urusan dunia. Apakah sanjungan, pangkat, harta, maka itulah ikhlas. Sehingga kalau ada orang berbuat baik dengan ketulusan, enggak ada sedikit, enggak ada namanya kecil. Maqalla amalun. Tidak ada dikatakan sedikit sebuah amal kalau dilakukan oleh seorang yang punya hati zahid, hatinya itu tidak terpesona dengan dunia, tapi hati kenal Allah Subhanahu wa taala. Biarpun sedikit, tidak kecil di hadapan Allah. Karena apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa? Dikatakan maqalla tidak sedikit, karena akan semakin besar. Karena orang itu kenal Allah. Karena dia kenal Allah. Seperti halnya begini. Kalau urusan kita dengan sesama manusia, Anda mencintai anak Anda saja. Anda mencintai anak Anda, sangat Anda cintai, Masya Allah. Kemudian suatu ketika dia Anda belikan buah, Anda coba beli buah mangga satu. Oh, senang sekali dia makannya. Anda punya duit, besok ke pasar beli lagi, enggak kira-kira? Beli lagi, enggak satu lagi dua. Kalau belum simpenan. Karena Anda ikhlas. Karena Anda senang dengan orang yang Anda cintai. Maka tidak puas. Tidak cukup, harus diberi lagi. Senang, waktu nyuapinya senang. Lagi sayang, lagi sayang, lagi sayang. Begitulah orang ikhlas. Lah yang merasa kenal Allah lah tadi. Tidak terpesona dengan dunia. Dia berbuat baik, mula-mula sedikit. Maka dia tidak akan puas dengan sedikit yang ia lakukan. Dia akan berbuat, karena aku kenal Allah. Mula-mula sedekah 5 ribu rupiah. Ya karena memang dia punyanya hanya 5 ribu. Maka dia bersedekah 5 ribu. Tapi dalam hatinya, Allah, kapan kau beri aku rezeki yang lebih banyak? Ya Allah, agar aku bisa berbuat baik. Lihat. Makalla tidak akan sedikit yang diberikan. Dia akan nambah lagi. Dia akan nambah lagi. Dia akan nambah lagi terus. Akan besar itu amal baik. Salat yang dilakukan karena dia kenal Allah. Dia salat bukan karena ingin disanjung manusia. Di tengah malam, di saat saat gelap orang pada tidur, dikunci pintu dia. Melakukan salat dia. Dan dia merasakan kelezatan dalam beramal. Kesejukan dalam beramal. Dia menyaman, dia nikmat dia. Tidak puas dia. Di esok hari pun ingin melakukan yang serupa. Tapi lihat, kalau sudah tidak zuhud, pengen dilihat oleh suami, dilihat istri, dilihat mertua. Lihat mertua tidur, tidak jadi sholat. Sholatnya cepat-cepat. Istri tidak melihat, tidak sholat. Tapi kalau sudah kenal Allah, tidak penting mereka. Maka sedikit menjadi banyak karena ketulusan. Maka pentinglah, penting kita itu menanamkan makna zuhud di dalam hati. Yaitu bagaimana kita tidak terpesona dengan dunia. Makna tidak terpesona ini bukan berarti kita tidak memiliki dunia. Sebab urusan dunia sudah dijatah. Tidak ada yang lari dari kita. Semuanya sudah dijatah. Anda kaya hari ini memang jatah Allah. Sudah selesai. Tinggal yang terpenting adalah bagaimana kita tidak menjadikan harta itu di hati kita. Biarkan harta itu di tangan kita. Kita memilikinya. Sehingga kalau bersedekah mudah, kenal Allah, membangun masjid, pesantren, dan sebagainya. Dan dengan penuh kenikmatan, coba saja lihat. Hari ini kita menemukan orang kalau sedekah itu kayak orang minum air garam, enggak beres-beres. Sedekah itu sudah banyak, ternyata masih berpikir, saya akan berusaha lagi, akan lebih banyak lagi. Loh kok begitu? Wong duit yang dihabisin untuk sedekah. Bertambah lagi. Nah, kan? Makalla tidak sedikit. Karena hatinya kenal Allah. Hati zuhud itu begitu. Biarpun dia katanya kaya raya. Dia melimpah hartanya. Pakai mobil, rumah, mega, semuanya. Tapi ternyata hatinya hati yang zuhud, lihat. Dia berbuat baik, bersedekah, enggak akan puas. Bangun masjid satu, pengen yang kedua. Tiga, dan seterusnya. Tapi begitu sebaliknya. Maka thura tidak ada amal banyak. Baraza yang tumbuh, yang keluar min qalbin raghib, dari orang yang punya hati tamak kepada dunia. Dunia itu macam-macam, pangkat manusia, sanjungan manusia, kekayaan. Kalau orang beramal baik karena itu semua, lihat, enggak bisa banyak. Di samping enggak bisa banyak, enggak diterima oleh Allah. Orang bersedekah karena pengen jadi apa, bupati, wali kota, apa lagi, RT lah. Giliran nggak jadi RT ya hilang sedekahnya. Wong dia sedekahnya mana bisa tambah? Wong karena pengen dia cari pangkat, pangkatnya nggak dapet, putus aja. Bahkan karpet ditarik lagi. Karena bukan apa, bukan dari kolbun zahid, tapi dari kolbun rohim. Berbuat karena pengen sanjungan manusia. Berbuat karena ingin mendapatkan imbalan dunia. Maka lihat, tidak bisa banyak. Tidak bisa banyak secara kuantitas, jumlah, dan juga tidak banyak di hadapan Allah. Tidak dipandang oleh Allah. Kecil, kelihatannya gede banyak, tapi kecil. Bahkan mungkin tidak ada nilainya di hadapan Allah. Biarpun masjid yang dibangun. Biarpun bangunan megah sebuah lembaga agama pendidikan. Tapi kalau hatinya enggak benar, maka ketahuilah tidak dilihat oleh Allah. Bukan sekedar kecil, bahkan menjadi hilang itu semuanya. Pahalanya tidak ada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, mari kita semuanya membenahi hati kita. Urusan kita dengan dunia dan urusan kita dengan Allah. Selain Allah, akan menjerumuskan. Selain Allah, akan menghambat kita kepada Allah kalau tidak kita jadikan untuk menuju Allah. Semuanya. Ilmu yang didapat oleh seseorang, biarpun itu ilmu agama, ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Saya mulai daripada yang hebat-hebat, yang mewah-mewah. Orang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami isinya dan sebagainya. Tapi kalau dia menuntut ilmu bukan karena Allah, enggak nyampe kepada Allah. Awwalu man tus'aru lahul ardh lahul annar. Pertama kali neraka itu dinyalakan untuk siapa? Untuk orang yang alim dalam Al-Quran. Duh, neraka lagi. Dia membaca Al-Quran, belajar Al-Quran bukan karena Allah. Hanya karena ingin lanjutkan bapaknya punya makom gede. Nanti kalau takut kalau saya tidak belajar, nanti saya tidak bisa duduk di kursi abah. Nah, niatnya salah. Hanya ingin dicium tangannya bolak-balik, padahal capek itu. Niatnya sudah salah, lihat. Biarpun katanya belajar Al-Quran, apalagi yang lainnya. Maka semua dunia ini adalah penghalang sampai kepada Allah, kecuali dunia yang kita jadikan untuk kepada Allah. Lah, kalau sudah kita jadikan dunia untuk kepada Allah, maka itu adalah hati zuhud. Zuhud, berarti apa? Dia berpaling. Dunia biarkan, aku dikasih dunia. Kasih istri oleh Allah, anak banyak, semuanya pengikut banyak dan sebagainya. Tapi tidak menjadikan dia tertipu. Maka dia zuhud. Biarpun mempunyai. Jadi jangan dianggap zuhud tidak punya apa-apa. Nabi Sulaiman zuhud padahal raja. Nabi Daud zuhud raja. Abdurrahman bin Ma'ud bin Auf zuhud. Tapi dia adalah orang kaya. Ini ada zuhud. Kemudian lihat. Kalau sudah orang faham ini. Menjadikan dunia ini menuju kepada Allah. Maka saat itulah dia masuk wilayah zuhud. Dunia bukan untuk dunia. Lah itu. Kalau dunia untuk dunia. Itulah jauh dari zuhud. Raghib. Cari ilmu untuk dunia, untuk uang. Cari uang untuk pangkat. Cari pangkat untuk dapat duit biar gaji. Bulet. Coba aja. Kan begitu? Dia cari ilmu biar apa? Biar dapat duit. Setelah dapat duit enggak cukup dia. Pengen pangkat. Setelah pangkat pangkatnya tinggi, dapat gaji lagi, terus bulet. Mana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bagi siapapun yang diberi oleh Allah dunia, apakah itu tahta, harta, dan yang lainnya, kalau dia sadar bahasanya, tujuanku bukan di sini. Allah tujuanku, maka masuk wilayah zuhud. Biarpun dia menjadi raja kayak Nabi Sulaiman. Biarpun jadi orang kaya, akan tapi dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu lihat. Mari kembali kepada hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari. Biarpun amal yang Anda lakukan itu sedikit, tapi kalau hati Anda, hati yang kenal Allah, tidak tertipu urusan dunia, maka sedikit yang Anda lakukan besar di hadapan Allah, karena pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan menjadikan Anda terus rindu untuk melakukan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Sehingga makalla tidak akan sedikit kalau hati kita benar. Makanya termasuk tanda tidak ikhlas yang disebutkan oleh ulama. Termasuk tanda tidak ikhlas pada seseorang adalah putus kebaikan yang pernah dilakukan. Pertama bantu, putus. Nah, tidak ikhlas. Kalau ikhlas, yakin setiap aku membantu ada pahala di hadapan Allah. Tidak perlu disanjung, gara-gara kiainya enggak nyanjung saja sudah enggak datang lagi dia. Nah kan pengen disanjung. Gara-gara ustadznya lupa terima kasih, ini tanda tuh diri saya kasih. Enggak nyampe kepada Allah. Maka ini, berbuat karena Allah. Nah, kalau sudah berbuat karena Allah, istimewa. Ini adalah urusan dengan ikhlas yang kita sebutkan tadi. Wala kathura, dan tidak ada amal baik kalau dilakukan oleh seseorang tapi hatinya tamak kepada dunia. Kenapa? Pertama tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerimanya. Yang kedua akan mudah putus asa. Di saat harapannya tidak didapat ya sudah. Waduh, saya sudah sholat banyak-banyak pengen dapat duit. Sholat duha pengen dapat duit. Bukan dapat pahala dari Allah. Sudah 2 tahun sholat duha enggak berhasil. Batal duhanya. Ya. Karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang melakukan sholat duha karena Allah, biarpun dia tetap fakir karena dia yakin kekayaan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Tetap duhaan. Karena ada yang ngomong itu aja enggak sholat kaya, enggak usah sholat deh. Loh, memang sholatmu karena kekayaan. Itulah bikin susah, terputus. Maka ingat, tanda ketidaktulusan seseorang adalah tidak istiqomah. Dulu itu waktu perawan itu rajin ngaji, setelah menikah bubar ngaji. Rupanya ngajinya cari suami. Hati-hati, ini enggak maju, hati-hati. Cuman saya dengar banyak berita begitu, yang dulu ngaji setelah menikah bubar, enggak ngaji lagi. Makanya itu ancam aja sekalian nih, biar kalau nikah biar tetap ngaji. Ini ada. Dulu Masya Allah masih perjaka, wah rajin. Barisan paling depan, bukan ini tapi, ini baik semuanya. Masya Allah, tapi setelah menikah, bubar. Enggak istiqomah. Jangan-jangan ngajinya pengen dapat jodoh dok. Nah, ini enggak benar itu. Jadi karena Allah, termasuk bersedekah. Anda infak terus, Anda yakin. Karena Anda tidak mengharapkan pahala dari manusia, imbalan dari manusia. Bersedekah dapat pahala dari Allah, bersedekah pahala dari Allah, lihat. Maqalla tidak akan sedikit, akan terus tambah. Anda bersedekah 100 ribu karena memang kekuatan Anda begitu. Kalau dikasih miliaran, pasti banyak miliaran juga. Karena apa? Makolla, karena hatinya kenal Allah. Tapi kalau hatinya tidak kenal Allah, biarpun miliaran, rahib tadi miliaran, dia bersedekah adalah sangat sedikit, tidak diterima oleh Allah yang pertama. Yang kedua itu milah-milah nih. Anda kembaliinnya untung kepada saya, enggak kira-kira. Kalau saya ngasih nanti belanja ke saya, enggak kira-kira dia. Kalau saya ngasih, milih saya enggak untuk jadi anggota DPR. Kalau saya ngasih dia, macam-macam pikirannya. Kalau saya ngasih dia, kira-kira nanti bisa enggak ada yang ngomong ke abahnya agar adiknya dikasihkan saya. Ini hati-hati, ngasih hadiah hanya pengen nikahi adiknya, itu bahaya, macam-macam. Itu isyarat dari Nabi masalah bab niat. Innamal amalu bin niyati. Faman kana hijratuhu di dunya yusibuha aw imratin yankihuha. Ada orang tuh hijrahnya kepada perempuan, ya dapat perempuan dok, enggak dapat Allah. Ada cari dunia, dapat dunia. Maka yuk kita semuanya kita jadikan kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita bawa kepada Allah. Kekayaan. Yakin, saya punya kekayaan. Diajak merenung, mati saya tinggal. Tapi saya kenal akhirat. Saya harus tak transfer dulu ke akhirat biar nyampe. Bersedekah karena Allah. Mau bantu, mikir bantunya. Saya bantu apa sih? Bantu acara buka aurat goyang pinggul. Gak bisa. Ini tanggungan dia. Gak bisa, gak masuk saya. Nah ini, bantunya pun mikir. Saya bantu di mana sih kira-kira nih? Allah. Karena dia kenal Allah. Karena zahid dia. Tidak berbuat kecuali harapannya Allah. Bukan berarti melarat loh ya. Semoga diberi kekayaan semuanya oleh Allah. Tapi yang zuhud, mau dipakai apa saja oke deh. Untuk dakwah, untuk berjuang. Ya, gak bakal habis. Na'udzubillah kalau sudah punya qalbun raghib. Orang yang punya hati gandrung kepada dunia, lihat. Semuanya hitungannya dunia. Capek hidupnya. Enggak menemukan ketenangan di dunia pun Masya Allah. Ngenes terus. Karena tamak urusan dunia. Beli mobil sudah bagus, lihat tetangganya lebih bagus lagi, langsung ngenes. Wah, cor-coran. Megah rumah begitu, terus capek. Giliran mati dibuang juga itu sama anaknya, dijauhkan dari rumahnya, harus tinggal. Padahal rumahnya baru dibangun, rumah megah, full AC. Kulkas banyak, datanya kata dokter enggak boleh tidur di tempat AC. Kapokmu. Ada banyak orang kaya, sampai ada suatu cerita, iya dulu waktu saya pengen makan enak tapi tidak punya duit. Ini cerita, ada orang. Tapi giliran sekarang saya bisa beli semuanya, kata dokter, saya enggak boleh makan enak. Ya itulah nasib, jatah kan sudah ada. Maka ayo kita jadikan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk Allah. Tadi harta, Anda diberi pangkat. Pangkatmu itu berapa tahun sih? 5 tahun, berhenti, paling tidak 10, 2 periode. Jadi ketua RT 2 periode. Sudah tahu 2 periode, pikirlah bagaimana bisa jangka panjang, karena Allah. Saya enggak penting. Dipecat enggak apa-apa. Daripada dipecat masuk penjara. Dipecat enggak apa-apa, misalnya kita menegakkan kebenaran. Kami berharap adanya pejuang-pejuang seperti itu. Jadi bupati, jadi wali kota, sudahlah. Yang mikir Allah. Mumpung saya jadi wali kota, jadi bupati, sudahlah. Saya pengen jadi wali kota abadi selamanya. Disebut oleh Allah. Disebut di kalangan ahli langit, di para malaikat. Disebut di surga nanti. Saya akan jadi wali kota, bupati yang benar. Saya akan berjuang di jalan Allah. Dengan keindahan tentunya. Dengan syariat. Saya dekat dengan ulama dan sebagainya. Gak diangkat lagi tahun depan. Ya gak apa-apa, lumayan 5 tahun. Tapi saya sudah dicatat insya Allah di kalangan orang-orang yang imam adil. Dapat payung Allah, nanti di akhirat tidak ada lagi payung Allah. Tapi bab tamak lagi yang musibah, yang rahib tadi. Pengen lagi. Gara-gara pengen lagi, lihat, mulai banyak pelanggaran-pelanggaran syariat Nabi Muhammad SAW. Itu pangkat. Apalagi? Urusan dalam persahabatan. Kepada Allah. Tadi selesai. Sekarang urusan persahabatan. Bersahabat kita kalau bukan karena Allah terseksa. Bersahabatlah karena Allah. Maka di saat kita memberi karena Allah. Bukan kita memberi karena besok biar ditumbangin mobilnya lagi. Bukan kita memberi biar besok dikasih pekerjaan lagi. Bukan kita memberi karena besok ingin diberi hadiah. Bukan. Kita memberi hadiah karena mahabbah karena Allah. Lihat indah. Jadi kita

Jadi bagaimana ketabahan itu penting sekali. Tapi menangis juga boleh kok. Tapi jangan berlarut-larut sampai cemberut begitu. Apa asiknya orang cemberut begitu tuh? Hah? Insyaallah ya. Kadang-kadang bukan begitu, gara-gara kompor gasnya macet saja sudah cemberut ini model yang sana itu. Nah, kompor gasnya telat cemberut, ini cemberut, kerjaanmu cemberut. Yang cantik saja kalau cemberut jadi jelek, apalagi yang pas-pasan itu. Gimana ini? Cobalah sadar dikit ya. Jadikan senyum terus indah suaminya. Baik, makasih sama saya Pak ya nanti ya. Senang ya. Nah, ini paling ceramah paling ajib ini. Suami istri saya kayak gitu Bu ya. Dikit-dikit cemberut. Dikit-dikit cemberut. Ada orang ngadu kepada saya ini pas sekali ini. Tapi istrinya bukan di sini ini. Karena suaminya bukan di sini. Tolong yang indah hidup rumah tangga itu indah sama. Suami pun di saat bertemu dengan istri harus maksimal. Nabi itu adalah jago. Nabi itu gini rumusnya. Nabi kalau di medan laga begitu gagahnya seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau Nabi sudah di kamar begitu mesra dan indahnya seperti tidak pernah kenal peperangan. Gitu loh seharusnya. Ini mentang-mentang orang kantor laptopnya dibawa ke kasur. Ini model apa itu? Simpen laptop di kasur yang indah, selesai. Masih aja dibawa-bawa. Ada enggak gitu tuh? Ada Bu? Bapaknya yang indah begitu loh. Jadi laptopnya tinggal sebentar sayang, 1 jam 2 jam istrinya sudah nunggu seharian baru sudah sayang ya selesai abang mau melanjutkan kerjaan ya. Istrinya juga gak sabar nunggu di sampingnya indah tapi sudah selesai urusannya tuntas ya. Semoga indah semuanya ya. Wallahu a'lam bissawab. Pengumuman ya untuk warna alumni umrah haji dengan Al-Bahjah Tour dan Travel untuk bisa nanti hadir di acara hari Ahad 6 Muharram 16 September di Panca Braja Pertamina Cirebon. Silaturahmi Akbar alumni umrah. Pemantapan niat lagi, takut niatnya oleh hilang dimantapkan lagi. Kajian rutin bulanan Majelis Al-Bahjah Kuningan Jumat malam Sabtu besok insyaallah dengan kami. Jumat malam Sabtu di Kuningan. Yang ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di Lombok, boleh di Lombok dan yang lainnya. Karena kita ada tim untuk bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang kena musibah, baik di Lombok atau yang lainnya. Itu rekening tetap disiapkan. Bahkan juga mungkin ada di Syria sana, ada. Kita harus seperti itu. Di rekening 1390-123123. 1390-123123 kode 147 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Kemudian bagi siapapun yang ingin bergabung dalam perjuangan dan dakwah Al-Bahjah, Anda bisa menyalurkan, bisa ikut mendukung dengan tenaga, dengan pikiran, dan mengikuti ngambil salah satu dari program dakwah di Al-Bahjah. Ada divisi ekonomi, ada yang termasuk radio, televisi, macam-macam. Pembangunan pondok, Anda boleh bergabung mana. Semuanya juga boleh, ngambil satu juga boleh. Paling tidak Anda bisa mendoakanlah. Bank Syariah Mandiri, kalau pakai Bank Syariah Mandiri gak cukup pakai doa ini berarti. Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7200. Tapi tetap doa yang penting ya. 7200-4292. Kalau Anda ada, kalau tidak ada, Anda jangan putus dengan perjuangan ini dengan doa Anda. Doa itu istimewa. Karena doa Anda, Allah akan kirim ahli surga. Maka Anda doa untuk Al-Bahjah sederhana saja doanya begini. Tolong, Anda ngambil wudhu, sholat 2 rakaat di tengah malam, waktu tahajud. Lalu Anda menengadahkan tangan, mohon, ya Allah, kirimkan kepada Al-Bahjah pejuang-pejuang ahli surga yang tulus. Kirimkan kepada Al-Bahjah, pejuang-pejuang itu yang tulus ikhlas ahli surgamu. Anda memanjatkan doa di tengah malam, kalau dikabul doa Anda, jangan khawatir. Besok ada orang berbondong-bondong. Dan kami yakin yang hari ini dan kemarin berbondong-bondong itu doa Anda kok. Doa Anda. Maka jangan ragu untuk doa. Kalau ada yang ingin mengirim ke 7204292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahummarhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah, muliakan kami dengan iman, Muliakan kami dengan kerinduan kepada kebaikan. Muliakan kami dengan kerinduan kepada kemuliaan. Ya Allah, siapapun dari kami yang masih berada di kubang kehinaan, siapapun dari kami yang masih berada di kubang dosa, kubang kemaksiatan, kami mohon entaskan kami, hijrahkan kami, wahai Zat yang Maha Kuasa, ya Allah, hijrahkan kami, ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan, jauhkan kami dari kemaksiatan, kami ingin mulia di dunia, dan mulia di akhirat, dan ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, di antara mereka, ya Allah, yang ada di sini, mendengar suara ini, menyaksikan acara ini, ada hamba-hambamu yang rindu untuk berhijrah menuju kemuliaan. Berikan kepada mereka kekuatan dan berikan kepada mereka kemudahan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hijrahkan mereka ke tempat yang mulia, ya Allah. Jika permasalahan mereka adalah permasalahan keuangan, maka gantilah, ya Allah, dengan pekerjaan yang baru, ya Allah, dengan lebih penuh berkah, lebih banyak, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala kehinaan, jauhkan kami, ya Allah, dari bencana di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jadikan kami hamba-hambamu yang selalu mensyukuri nikmat-nikmatmu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Anak-anak kami jaga mereka, anak-anak kami jaga mereka, anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Zaman rusak, zaman mengerikan, ya Allah, mudahkan kami mendidik anak-anak kami, mudahkan kami membimbing anak-anak kami. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami dan anak kami jadi ahli surgamu, dan jadikan kami dan orang tua kami serta guru-guru kami menjadi ahli surgamu. Jadikan kami dengan murid-murid kami menjadi ahli surgamu. Dan kami mohon, ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Yang sering cekcok dalam rumah tangga mereka, kami mohon lembutkan hati mereka. Jadikan hidup mereka semakin indah dalam cinta karenamu, ya Allah. Jauh dari percekcokan, jauh dari perselisihan, yang ada hanya keindahan, yang ada hanya sanjungan, yang ada adalah kemesraan, yang ada adalah kebahagiaan. Engkau yang menguasai hati kami dan Engkau yang menguasai kami semua, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus, ya Allah. Pemimpin-pemimpin ahli surgamu, ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang Kau ridhai, ya Allah. Dan siapapun saat ini yang mengurusi urusan kami, memimpin kami, berikan kepada mereka semua bimbingan, ya Allah. Berikan petunjuk kepada mereka, ya Allah. Berikan bimbingan kepada mereka, ya Allah. Dan ampuni segala kesalahan kami dan kesalahan mereka, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Yang telah menikah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka. Yang belum menikah, jaga kehormatan, kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka kelak pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan ketulusan kepada semua yang berjuang bersama kami. Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat pahalanya kelak di akhirat. Tidak, ya Allah, kami tidak menginginkan itu. Kami ingin apa yang mereka lakukan Kau terima, ya Allah. Kau beri balasan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بلا توفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته